sing rumuse para ahli tasawuf pun jelas oke, bahwa salah satu makom kehambaan itu adalah melepas kehendak itu sendiri, biar kehendak itu dilakukan, dimiliki, dikelola, ditasarufkan oleh Allah sendiri. Nah, lek enek wong kok milih nglakoni lakon syariat, itu tidak berarti itu merusak cita-cita kehambaan. Itu lho maksudnya. Al-Mabni kan didasarakan ala tarkil ikhtiari yang atasnya ninggal ikhtiar. Gitu. Ninggal ikhtiar tegese ben pilihane Gusti Allah sing dadi, aku gak usah milih sampai mbuh aku kok salah te ora ya, terserah Gusti Allah leh milih. Lah aku dipilih karo Gusti Allah gak salah yo gak salah. Lah aku dipilih karo Gusti Allah salah yo salah. Nah, niku akeh sing kebujuk. Mergo napa? Wong nyata-nyata wis diumumno lek iku pilihane Allah, yo ora usah mbok golek-golekno cara neh. Betul lho, yo wis jare kowe ngenteni pilihane Allah. Lah pilihane wis diumumno lek iki pilihane. Lek pas tanggal, lek pas napa? Jam 12 awan antarane turu karo salat zuhur niku pilihane Allah salat zuhur amun genah. Lah iki kula kan ana pilihan. Aja sampai kowe duwe irodah-irodah liyane kuwi. Maksude ngoten. Ora kok berarti engko aku lek karep salat disalah ngersakne ora salat kok tabrakan. Ora ngono. Wong nyatane wis diumumna lek kuwi pilihane Allah ya berarti dikersane Allah. Ngoten. Li Allah yang khodi'a supaya ora kabujuk. Sapa sing kabujuk aklu kosilin pikirane wong sing kacendhak, pikirane wong sing cendhek. Cekak cendhek andar kil hakikati saking mahami hakikat. Ora kabujuk bidzalika kelawan mengkono-mengkono makom ubudiyah sing didasarkan atas meninggalkan pemilihan. Sing jenenge makom ubudiyah kuwi lek wis mung gak duwe pilihan apa-apa, kejaba pilihane Allah. Ngono ari tek aja sampe kebujuk. Terus kowe ra duwe niat, jur kowe gak pengen apik. Jur lek kowe maksiat. Ngomongnya iki dikersane Gusti Allah ya, maksiat terus ae. Lho, ngoten nggih. Terus ngoten nek sampean pancen sadar maksiat niku dipilih karo Gusti Allah kon maksiat, ya kudu roh terus e. Terus e napa lek kowe dipilih karo kon maksiat, tegese kowe dipilih karo Allah kon taubat. Kowe mbok pilih maksiat ning taubate ora mbok anggap pilihane Allah lha kuwi sing gak cocok karo aturan syariat. Dan faya dunu krono salah penganggep wau, krono dheweke gak mampu memahami hakikat syariat. Faya dunu mongko nyono sapa kosir. Nyono annal wadhi fasak temene pira-pira tugas-tugas keagamaan, tugas-tugas sing saking syariat, wal iradati lan pira-pira kepinginan-kepinginan nglakoni syariat, warawatibas sunani lan sak temene pira-pira rawatibe kesunatan, iku iradatuha sak temene ngarepaken wadhoe ngarepno tugas-tugas keagamaan, iku yakhruju metu biha sebab ngarepaken mang sapa sing metu al abdu kawula metu ansori hil ubudiyati saking pertelane makom ubudiyah penyono ngono kuwi ora bener mergo niku penyono muncul saking kapusan ukara kapusan ukara sampai moh karep salat, moh karep tobat, aku jare rupane Gusti Allah sing ngersakne aku ngene piye ndah. Padahal iku bisa diurut-urut-urut tenan jane sing karep iku ora mung murni Gusti Allah ngarepno kowe maksiat gak. Rupane kowe dhewe merasa nikmat dengan maksiat itu. dan kamu memanfaatkan irodahnya Allah untuk kepentinganmu. Ngoten sakjane. Lek pancen kowe bener-bener ngerti syariat itu pengumuman saka Allah lan Allah merintah supaya kowe tobat, ya mesti kowe tang budal tobat. Dan di anahu karena sak temene Gusti Allah iku qad ikhtaro, teman-teman wis milih saka Allah. Lah buktine milih? Ya buktine diperintah wajib, diperintah sunat, diperintah kaya pun. Berarti wis dipilih ta niku? Dipilih kali Allah Ta'ala. Pengiatannya Allah kayak pengumuman innal ladzina amanu wa amilu sholihat. Ini benar kan? Bukan kayak pengumuman. Mula babayana mongko mertelakan sopa Syekh Husain Abil Hasan Asadili mertelakan anakula muhtaro pisarki yang sak temene saben-saben piro-piro pilihane syariat wa tartibatihi lan piro-piro runtutane syariat iku laisa ora ana laka keduwe sira iku laisa ora ana iku laka keduwe sira min husaking kula muhtarati syar'iman apa sing ora ana saiun wiji-wiji. Yang perlu disadari adalah seluruh pilihan syariat itu kamu sama sekali tidak punya wewenang apa-apa, sekaligus tidak punya hak untuk memanfaatkan dari situ apa-apa. Ya murni perintah lakonono, lan kowe aja pisan-pisan golek pilihan liyane perintah, sekaligus kowe aja pisan-pisan melok nimbrung perintah-perintah. Ya mboten lho jenenge laisa lakasaiun niku mboten. Dari perintah syariat itu kamu tidak punya kepentingan apa-apa, artinya keinginan-keinginan duniawimu, keinginan-keinginan nafsumu itu tidak punya tempat di situ. Sekaligus kamu juga tidak punya alternatif lain untuk melakukan lakon-lakon selain yang diperintah itu. Dan wa innama anta angin pusini utawi siro kamula iku mukhatabun didawi. Didawi apa? Didawi antakhruja ing yen to metu sapa sira. Metu antadbirika saking oleh ngatur sira, ngatur li nafsika maring awak sira dhewe. Nalika kowe nglakoni salah, iku aja kok awakmu ngatur aku tak lungguh ning salat kene ah. Mergo salat tok penak, aku tak golek nggon lungguh ning jurune salat sing kira-kira aku iso njuku apa-apa saka manfaate salat. Ngono-ngono lek aku salat tak monggo ngarani aku wong apik. Sak wayah-wayah ana pendhuwen bareng kok katut diundang dhisik. Dadah. Iku jenenge ana takdir li nafsika. Utawa gelemmu. Nah niki lho. Gelemmu nglakoni syarak iku krana setelah syarak itu mbok saring-saring nganggo karepmu, cocok ta ora? Lek cocok ya tak lakoni, lek gak cocok gak tak lakoni. Dah. Krana cocok ya aku lakoni. Lah lek model ngono kuwi iku jenenge kowe duwe takdir ning jurune syariatku. Madan, nanti dulu syariat itu harus disaring dulu. Rasional enggak? Kalau enggak rasional, saya enggak mau. Saya kita kan manusia diberi akal, harus kita manfaatkan dan akal kita. Kemeluwelet. Akhirnya bangsa dipikir-pikir, oh ya betul-betul, memang sholat itu penting. Karena di situ banyak hal. Orang kalau mau melakukan sholat, maka kesehatan terjamin. Karena urat-urat macam-macam, otot-otot itu bisa digerakkan sedemikian rupa. Dan kalau begitu, sholat itu penting. Dan diwalik dan tidak salat. Lek ngono, agar ototnya sehat, agar urat-uratnya sehat, tanpa salat, maka salat jadi tidak perlu. Kan ngoten berarti. Tunggal lek umpamane syariat batasi, ojo mangan daging babi. Terus disaring oleh rasional. Mengapa ya kok enggak boleh makan daging babi? Oh, gini tiba no. Karena di dalam daging babi banyak penyakit ini, penyakit itu yang mudah sekali itu mengganggu kesehatan manusia dan akan menghilangkan eksistensi kemanusiaan. Wah, ngoten. Oleh karena itu menghindari daging babi adalah suatu keharusan. Nek diwalik dadi gak haru. Mergo ketika ditemukan teknologi untuk mematikan penyakit itu berarti daging babi dadi halal, gitu toh? Jangan begitu. Ini model ngono kuwi berarti kowe duwe takdir. Duwe reng-rengan rancangan hikmahmu dhewe sing mbok tunutno kebenaran syariat. Iku jenenge oleh yakin ngenteni lek ana bukti. Nah, nalika akalmu ora iso mbuktekno, kowe gak yakin. Oh, lek ngono kowe gak nyembah Allah, ning kowe nyembah akalmu dhewe. Betul lho, nggih. Dene di tengah-tengah kamu ngelakoni kok diberitahu tentang hikmah. Hikmah itu bukan alasan syariatnya, tapi itu adalah kemanfaatan yang muncul yang dianugerahkan Allah kepada orang yang melakukannya. Itu pun terserah Allah, enek sing diparingi, enek sing ora. Ngoten lho nggih. Enek sing diparingi sing ora mungkin akeh wong salate sregep malah lara kencing manis yo pirang-pirang. Lho, niku tegese ora diparingi napa sing dirancang akal mari, tapi dia diparingi pangkat kekawulan yang itu lebih berharga. Karena pangkat kekawulan itu sebenarnya adalah asnal matalik, cita-cita tertinggi. Urusannya wis urusan ngoten, wis ora kok urusan aturan takdir. Aja melu-melu. Kamu diperintah Allah supaya keluar dari menganyak-nganyakkan otakmu kepada aturan-aturan syariat. Lah nek ngoten mboten usah dipikir. Dari sisi alasan syariat kamu enggak usah mikir. Tapi dari sisi bagaimana cara menyelenggarakannya yang benar kamu perlu mikir. Oh, nek kamu bertanya bagaimana cara menyelenggarakan syariat yang benar dan kamu belajar, kamu lalu latihan, kamu lalu sampai tuku jam beker supaya iso tangi subuh, itu seluruhnya tidak termasuk menghilangkan nilai kehambaan, tapi justru disitulah seluruh aktivitasmu akan dinilai menjadi ibadah. Ngoten. Waktiaruka lan metu so waktiarika lan metu songko pilihan siro milih laha milih laha krono nafsu la antak dirilah ora songko oleh ngatur Gusti Allah Ta'ala wa rasulilan utusane Allah Ta'ala laka maring siro. Ngeten aja sampai kue ngelakoni syariat kue olehmu milih diwe ora rumangsa lek syariat kuwi aturane Allah lan aturane putusane Allah, sehingga kamu menjadi orang yang menghakimi diri sendiri. Mengapa salat itu wajib? Yo pancen cara aku wis yakin lek wajib, mulane aku ngarani salat wajib. Lek aku gak yakin aku gak ngarani wajib. Ngoten akhire semuanya harus kepada saya. Lho. Pokoknya masih wong kabeh ngarani haram, lah aku ngarani halal, jadi halal. Mari ngoten barang muncule, muncule dadi ngoten iku. Kala dawuh sapa si paham moko paham sapa sira. Niki tesih dawuh si Abu Ibnu Athaillah. Kala dawuh sapa si Ibnu Athaillah faqat alimtu. Mongko teman-teman ngerti sapa ingsun. Ngerti anna Abu Yazid satemene Kiai Abu Yazid iku ma'arada an la yurida. Iku ma'arada ora ngersakaken sapa Abu Yazid, ora ngersano an la yurida arep ento ora karep sapa Abu Yazid. Ora karep illa li annallaha kejaba. Krana saktemene Allah iku arada ngersakaken sapa Allah minhu saking Abu Yazid. ngersakan dalika ing mengkono-mengkono ora karep. Tegesik nalika Allah merintah ora karep, dhek ya ora karep. Tapi nalika Allah merintah karep, dhek ya karep. Wong krana pancen jam 12 awan diperintah karep salat zuhur, ya budal salat zuhur. Ngerti lho nggih? Ora kok berarti terus ninggal seluruhnya karep, enggak. Falam takhruj, falam tukhrijhu. Mongko orang ngetokaken hu ing Abu Yazid, apa sing ora ngetokaken hadhil iradatu iki ngarepno. Iki karep. Napa? Karep memusatkan iradah hakikiyah hanya kepada Allah. Hubungannya dengan Abu Yazid lagi. Abu Yazid lah ingin dijawi, dijakoi. Ini kan pengen nopo Abu Yazid. Sampai aku pengen sing ora pengen. Aku karep ora karep. Niku sing dimaksud aku karep. Yeah. Aku karep ora ngarep nopo. Apa sing ora diperintah Allah lan sing ora dadi pilihane Allah, ngoten. Lah, karep sing model ngono kuwi iku ora kok berarti Abu Yazid metu anil ubudiyah. Saking makom ubudiyah al-muqtadati kang nuntut kang munculaken apa? Ubudiyah munculaken minhu saking Abu Yazid. Karep ubudiyah sing muncul sangka kepahamane Abu Yazid mboten niku wau, bukan mboten berarti Abu Yazid keluar dari lingkaran ubudiyah. Tetap itulah justru menjadi apa? Puncak makam istiqomah Abu Yazid ing dalam oleh memahami posisi abad kalih Rob, posisi hamba dan posisi ketuhanan. Intaha wis rampung gawe Syekh Ibnu Athaillah dateng kitab At-Tanwir. Bon. Wa qatala, saniki jawe Syekh Ibnu Abbad. Wa qatala teman-teman wis dadi dawa apa al-kalamu pembicaraan. Bina kelawan kita fi hadzal makna ing dalam iki-iki maknane soal hamba dan Tuhan, maknane soal kehendak wau, kata Allah sehingga ngalih, kata Allah sehingga balik ngalih sapa ingsun ila bu'dil munasabah maring adoi persesuaian bainahu antarane hadal makna wa bainal mas'alah lan antarane mas'alah al-munab bahi kang den elengaken alaiha ing ngatasi masalah minal kitab saking iki kitab dan wabaina ala ila bu'din munasabah bainahu wabainal masalah al-munab bahi alaiha minal kitab entik. Jadi nek ajeng didawak-dawane omongan iki iso jane. Tapi lek kita terusno, jadi saya abate tak terusno aku bicara iki. Iku adoh banget malah gak sesuai antarane pembahasan iki karo apa sing arep dielingno Syekh Ibnu Athaillah nganggo dawuh al-hikam sing ringkes iki wingine niku. Nek nah, arep golek penjelasane maneh lah omongan-omongan itu ku ana Qur'ane, ana hadise. Lho ya enek. Enak, tapi terus harus diterangkan orang ini sisa ni. Entah waktu, entah kertas. Yo gule odiwi hadis Bukhari Muslim mutola aw, kalau ketemu ni mana? Wal hadisu tapi hadis iku sujunun kebet. Wal hadisu tapi hadis iku sujunun. Napa istilahnya? Wer werna-werna maceme. Ya juru kang bisa narik apa ba'duhu setengahe hadis pembicaraan ila ba'din maring setengahe. Kalau kita mau berbicara gini memang setelah berbicara ini ada lagi persoalan masuk, ada lagi persoalan masuk kan waktu menarik terus. Jadi waktu hadis pembicaraan itu tidak selesai-selesai. Tapi tujuan saya sudah selesai di sini. Lakin lama kana. Tetapi ini nalikane ana apa kasduna sejo ingsun. Ya ada yang dalam iki-iki bicara no soal posisi hambalan Tuhan. Ana iku atan biha ngelengaken. Ngene-ngene. Napa niku atambi didadekno nganune hadza musyar ila hadza. Lakin lama kana tetapi ini nalikane ono apa kasduna sejo kita fi adatan bihi ing dalam iki-iki peringatan ono iku istirnama zikril pawaid amrih merkoleh keuntungane nyebut piro-piro paedah fi mawadiha ing dalam piro-piro panggonane paedah wazmagoniha lan piro-piro gun penyonone utawa nggon tetepe faedah. Litakroa. Ngoten. Litakroa supaya bisa nggrekahaken, bisa ndodhok apa masailu hadzal fan kira-kira persoalane iki-iki fan, iki-iki persoalan algoritmi kang aneh bisa ndodhok asma aman. Ing pengrungune wong arja kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah Taala taufiqahu ing nulungi man rupane miman saking wong bayana miman saking wong bainahu kang antarane man wa bainahu lan antarane taufik budul masriqa ini utawi jarak adoe etan kulon soha moko dadi bener minna saking ingsun apa dalika mengkono-mengkono dawak nomongan betul lagi sakjane karep ngunah retak ringkes pembicaraan tentang ini jane retak ringkes sithik ngono ae tapi wong aku kepengin duwe sejo untuk menjelaskan ini panjang lebar dan mergo supaya apa? Supaya persoalan sing aneh ngene iki sering dirungokno wong ebek menawa wong sing rungokno ketepakan oleh pitulunge Allah sing asale ingkar, sing asale ora ngandel karo tasawuf, ora ngandel karo ajaran-ajaran iki iku bek menawa kok iso ngandel minimal terontong-terontong informasinya tidak komplit. Mereka biasanya memang maidun itu mereka informasi tidak komplit. Nah, kita tambah informasi serotok akeh dan serotok komplit. Nah, ini tujuannya kui. Ya, dua-dua ritek ya. Insya Allah, kena masalah. Soka mau jadi bener, minna saking ingsun, apa dalika mengkono-mengkono dalam nomongan. Wakuna. Wakuna lan ana sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad iku sa'irina wis mlaku sapa ingsun pihak ing dalem nerangno masalah iki oleh ku nerangno ala audhil masaliki ing ngatasé luwih pertelane pira-pira carane nerangno tapi ya tetep wabillahi paniku tetep kelawan Gusti Allah at-taufiqu utawi nyuwun nyuwun pitulung niku lah tawaduke wong biyen ngoten niku. Nggih nggih, nek ngomong serodok kedawan ngoten nggih njaluk ngapura, sakjane ngene iki ora pantes aku ndowo-ndowo ngene iki. Tetapi piye wong pancen pembicaraan niku saling menarik dan kudu dijawakne, tapi wong tujuanku arep arep golek faedah. Kenapa kepengin kuwi lek arep nerangno apa-apa kuwi pas ning gone bape ngono lho. Tetapi wong iki memang ketarik bab iki. Ya tak genahno pisan tak ceritani Abu Yazid, tak ceritani Abu Hasan Syadzili, tak ceritani macam-macam. Karbuwi lek tak kompliti ngono kok wong-wong sing arep oleh pitulunge Gusti Allah sing asale bainahu wa bainahu ba'dal musyriki masyriqaini. Sing belas kurung tahu kurung belas informasi tentang tasawuf wajah banget. Nah iki lek ngene ini lah sithik-sithik lah kok jadi enek daya tarik atau mungkin menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan peribadatan lebih lanjut. Dari situ maka saya anggap langkah saya ini benar. Senajan menurut tata kramane wong nulis salah. Iki sakit teliti desa Ibn Abbas. Bon, monggo sakniki serodok dibaleni neh. Iku lampun dadi tekan dindi dibaleni dihubungne kalih soal kaifa tukhriku lakal awaid wa anta lam tukhrik min nafsikal awaid. Jadi bahasannya lah soal kharikul adah ini, kok itu saja. Iya, soal kharikul adah, tapi terus guri-guri tekan dindi. Nah, pun mongko diwangsuli sekedhi, kaifa tukhriku, kaya apa tukhriku, tukhraku, kaifa kaya apa tukhraku bisa dibedel, disulayani, laka kedua siro kuala awa itu biro-biro kebiasaan mong melanta kue diwi lam tukhrik ora iso bedol sopo siro min nafsi kasaking nafsu siro ora bisa bedol al awa ika yang kebiasaan nafsu. Bagaimana kamu bisa menjadi juara kalau kebiasaan-kebiasaan kalah itu tidak kamu tinggalkan? Wong yang namanya juara itu mesti punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak umum. Nah sementara kemampuanmu kemampuan umum. Dan kemampuan umummu kerabok kecil-kecil ini bagaimana bisa kedatangan keistimewaan semua umum? Nah termasuk apa? Bedil kepentingan nafsu, kebiasaan nafsu itu apa diantara disini bedil? Jadi itu soal bedah tata krama. Ngempet nafsu aja sampai melok-melok nganyak wilayah tata krama di hadapan Allah. Oke. Mula sak jane awakmu ora usah njaluk-njaluk renorno. Ya betul lho, lek ku njaluk renorno ku ndak dibebani renorno. Ya betul nek njaluk renorno ndak dibebani renorno. Karena mak jaluk sanu sih, ngapun sih, kok tak sangoni, lu malah ngono. Jadi lek ora jaluk malah bebas. Mergo napa ternyata sing penting niku nalikane panjenengan niku nduduki posisi kehambaan. Itu sebenarnya yang penting bukan soal bagaimana sampean mendapatkan keinginan itu. Tapi yang terpenting sama melakukan adalah sikap yang terbaik ketika mendapatkan keinginan, atau sikap yang terbaik ketika tumbuh keinginan. Sikap terbaik sebagai seorang hamba itu bagaimana? Ingat saja. Bukannya bagaimana cara mendapatkan keinginan. Nah, pertanyaannya apa? Tapi ketika di dalam hati itu ada tumbuh keinginan, iku tata kramane piye? Niku sakjane sing kudu ditakok. Masya'nu wujudut talab inna masya'nu antur zaka husnal adab. Masya'nu ora utawi urusane kawula iku wujudut talab wujudi panyupre. Ora wujudi panyupre iku ora jadi urusan gak jago. Artinya tidak menjadi persoalan pokok. Tapi sih jadi persoalan pokok inna masya'nu angin pasti ngelupai persoalan pokok ekabwa iku antur zaka. Iku antur zaka yang tau diparingi sapa siro diparingi husnal adabi ing baguse tata krama. Nek kowe ndonga njaluk ning Gusti Allah terus keturutan. sampai kaya rumangsa lek keturutan kumau ya sapa Gusti Allah tok duduk sangka liyane Allah. Ampun ngono, lek rumangsa sampean ngene kuwi bener. Mergo mungkin bibit kate sampean nampa petaring iku wae, mungkin krana penyebab sangka lek gak tata-tata. Ben ora kedwarung-dwarung kebajut gak tata krama ya ibendangane. Oh, Bapak. Idal tazama. Kepalane wis netepi. Sapa abdi kawula? Netepi tolat hawa iki ing jaluk pira-pira kebutuhane kawula. Wa fuzuhi lan pira-pira kepentingane kawula. Oleh jaluk min maulahu saking bendarane abet. Ya benar-benar meyakini bahwa yang bisa menyelesaikan soal saya itu hanya Allah. Oleh karena itu saya tidak mau minta-minta apapun kecuali kepada Allah. Wadah. Apun benar kan ini? Apun benar. Walam yatluk. Jadi sih. Walam yatluk lah. Orang jaluk. Sopo si kamu lo gali kain mengkono-mengkono kebutuhan. Orang jaluk mengkiri saking liani Allah. Palaya guna. Mungka ojo nyona. Sopo kamu lo. Ojo nyona anna usah temen kamu lo sing mudeli ngoni kemangi itu wafa. Mis metepi sopo kamu lo. Metepi ima kelawan perkoro. Ya jibukan wajib apa mahalahi ingatasi kamu lo. Rupani maya jibu. Min hakki rububiyati saking hak ketuhanan. Jangan kamu anggap setelah kamu hanya minta kepada Allah tidak minta yang lain, berarti itu hak ketuhanan sudah kamu penuhi dan sifat kewajiban kehambaan sudah kamu lindungi. Aja nyono ngono. Mesti sik perlu diteliti lho. Mergo apa falaisa? Mengkoran apa gali kamu kuno-mengkuno. Butuhi apa-apa ni Allah tak orang yang lihat ni. Orang itu bisa ilmu kabari kelawan urusan sing direken. Indal muhakikin. Kedua kira-kira yang ahli hakikat. Bagi orang yang ahli di bidang hakikat kehambaan. Itu masih perlu dibuahinlah. Sengajan ini. Berpisahat pengis dari beras untuk bisa menjadi nasi bagi orang-orang yang ahli masak beras yang masih banyak tabelnya itu masih perlu dipususin lah. Oh, berkonon toh berkonlek dipikir sing jelimet tenan Pak Jokowi malah gak jelimet. Berkonlek dipikir sing jelimet tenan jadi kepentingannya kamu itu gak ada. Lalu kok perlu dijelaskan ke lah. Sampai kok isi panggang jaluk kebutuhan. Lalu kebutuhannya orang dibutuhi, orang dicukupi. Orang kebutuhan yang harus dicukupi. Kok panggang jaluk? Apa bagi bisa lah itu lali lah kue kamulahnya ini. Terus bisa lah buat eling. Amun lali bisa, kalau ini kita ulo sampean. Sama lagi ngerti, kalau butuh ngeten, butuh ngeten, dan sama kaya ini, gini-gini. Ya kok, apa bisa lah, aku lali, aku jadi kawulannya, terus, ya bisa lah, lali orang yang kaya jatah wakmu, ya. Jadi, dipikir, itu berarti, sama nyuri gaya juragan, ya. Jadi, nyuri gaya juragan, berarti sama gak tata kromo. Nah, ketemu. Senajan, urusannya, sajan, itu sama ketok yakas, nih. Sama nulis so membanggakan diri, wis pira-pira aku orang di Gunung Kawi. Mulai pun jaluk sugih, pun tak jaluk Gusti Allah tak orang jaluk ning liyane. Bener dari segi itu sudah bener. Tapi untuk bisa naik menjadi hakikat kehambaan itu perlu ada yang ditata mana. Mergo wa inna masya'nu angin mestine utawi pokok persoalane kawula. Iku anya taat baba arep yen to netepi tata krama sapa abdi kawula oleh nekepi tata krama baina ya bai maulahu ana ing resane bendarane kawula netepi adaban ing tata krama hasanan kang bagus. Dadi carane contone tata krama sing bagus bi anfaqibo contone kelawan ento masrahaken sapa kawula amrohu ing urusan kebutuhane kawula dan seluruh fasilitas sing dipentingno kawula dipasrahno ilahi maring Allah. Dia sama sekali tidak ingin mengurus fasilitas apa yang akan diberikan Allah karena dia sudah yakin mesti ada fasilitas. Ngoten, sebetulnya aku kan nyopir, sudah nyopir. Ini soalku untuk nyopir itu bensin butuh ini mesti diselesaikan. Nah, nyatanya aku ora digawani duit kok angel-angel. Dewang pom searat-arat ini kabeh pomnya juga kan kok. Nek tekan iki kok nek gak pom jaluk pom kok nek nyebuti. Yo tak aturno ning surasane. Ora usah duit gak apa-apa. Lah nek mikir mesti cepet rapi kon kon lunga kok digawe duit. Ora sono aku. Sopir ngono kuwi arep dadi juwasane. Kon lunga yo kudu lunga ngono. Iku jenenge tata krama. Yufawwidu amrahu ilaihi. Iku siji nomor loro. Wayar dolan marni ridho sapa sikamu man bima kelawan apa kusima kang mesti dub dibagi akan diparing akan apa ma lahu kedui sikamu walaupun dia secara aktivitas angelane nungkuli wong liya dia pun tidak menuntut fasilitas bagiannya harus nungkuli wong liya. Nah, ini semacam anak kebirikan misalnya ngumpuli mantanku tapi soal perhatian ini mengenai aku rapat duduk mantan orang malah membagian pandu yang memiliki ikulah berkaitan karo soal fasilitas tapi ini berkaitan karo soal perintah muhtarat musyarti gue gak tau menyak jadi itu juga mengapa itu nah. Gue sing apik iki diperintah apa wae sak taun ngang. Dikeki otak kurae gak tau ngerti wae. Mergo ndek yakin gue saiki pancen lagi dikeki otak sithik, tapi sok bojo mesti bolo suaka. Apa? Krono yakine lho iki. Krono yakin ora kok krono milik bonus. Gitu lho. Nek wong sing yakin nek bonus iku ora kok krono menghargai pemberian bonus tapi kerana dia yang mandeng bonus itu jadi salah kata kerana kama walayat ibu orang-orang jaluk orang nyupre soposi kablo menrusak yang pengerat maring pendoro orang nyupre orang nyupun maing opwae raisakan orang nyupun orang nyupun lagu kedua termasuk apa? Hak berkendak. Hak berkendak itu hak ini. Hak Allah lah. Ini orang jauh. Rapat-rapat itu lebih susah jadi. Karena bulan itu lah. Tenang. Karena bulan itu. Macam lunga. Mana nih? Saat ini itu kedah. Gak ada duit. Lek belum itu gak ada duit. Berarti sakit lunga. Terus mundi ini. Itu berarti pada karun rebut. Kak Nono bisa lagi raisa melunak anak kue tanpa duit. Oh, mudah. Nah, ini dia yang dibahas panjang lebar. Dan bijing begini penjelasan sing rangkung. Nah, malik. Karena saya pun kaya oleh bakal jauh soal malikku Syekh Ibn Atta Ilah Rahimahullah Ba'da Hadha Sa'usi Iki keterangan wayat lugu wayat lukulan ngulek upomon jaluk wayat lukulan termasuk wayat lupa Kama saya pun mu'alif itu jenis jumlah mu'atar itu. Jadi ini turut mengharap urusan pokok itu ngawlat Allah itu tata krama di hadapan Allah. Nah, tata krama di hadapan Allah itu dengan cara bagaimana? Satu, menyerahkan seluruh persoalan kehidupannya kepada Allah. Nomor dua, menerima bagian apapun yang diberikan dari Allah untuknya, dan dia tidak pernah menuntut apapun yang dia tidak punya hak untuk itu. Yang nomor empat, wayat lupa lan nyuwun. Upama kepaksa nyuwun iki, upama nyuwun dhek sing disono ora kok nyuwun-nyuwun fasilitase, nyuwun hasilnya, nyuwun ganjaran, nyuwun buat nyuwun iku nek tapi wayat lupa lan nyuwun sapa sing kawula nyuwun kebudiakan ing tetep didadekno kawula ora dianggep kawula lan kedudukan Allah. Ora kok nyuwun fasilitase, tapi nyuwun kulon itu ampun zaman cap senes kawulan jenengan kulon tetap pengen jadi kawulan jenengan. Oh madan. Oleh ngabulan ikan Allah dikas baik di orang kerana nejo merkoleh kepentingan kawulan mau. Orang-orang apa pada jari sapa kok menikah uman itu loh. Kok iso muni gak uman itu jane sing gak sing gak uman apa? Ya tanggal uman punya tadi pada gede itu terus muni gak uman. Lep? Ya. Gak itu satu para jadi kamu lah. Punya tadi itu mesti punya fasilitas yang ada ya ini orang tahu takil, ya kan? Iki pulusan jantung sampean yo ora tau enek tagihan teko. Heh, rezeki yo teko terus. Ora tau arep. Mosok muni kondo ora uman, jane sing ora uman sapa to, Pak? Tapi hadza ini liwat cahaya. Monggo kelawan iki cara loro diriku menyerahkan ribu tidak meminta sekaligus dia aktif untuk menyelenggarakan peribadatan sama sekali tidak ingin menunggut fasilitas di dalam peribadatan itu yang sudah mengukur jadi bagus apa ada guru tetap ramadhan Allah itu pun jaluk baru ini benar mereka yang dijaluk itu fasilitasnya tapi yang dijaluk adalah posisi kehampaan. Lombok ini nungun nama-nama posisi karena nungun nungun ini nak iya kanak itu ya iya tak masa ini itu nawar soal caranya itu itu dengan legislator soal fasilitas kehampaan itu juga nama-nama itu dengan sekretaris. Berarti posisi kehambaan satu dengan yang lain mungkin tidak sama. Mereka buruh yang tukang arit, fasilitasnya mesti tidak bodoh kalau buruh tukang membah mobil. Tidak bodohnya kalau buruh tukang masak, tidak bodoh mana buruh yang tukang ngomong. Fasilitasnya tidak, tidak. Walaupun bukan berdiri, asing saman dan ngomong, nopasing saman dan ngepel, nopasing saman dan membah mobil, nopasing saman dan ngarit, bagi kula boten masalah, sing penting tetap tercatat sebagai kawula, sebagai hamba. Bahwa sikulan bagi bener. Apa soal ini penjalu isi kawula ini mau, atau lakulan panjubri kawula. Wadhali kau kaya mengkono-mengkono benere penjalu, dua akhir balik, iku al-wafa'u berarti nuhoni kehambaan alat taktik yang atasnya sejatinya. Mula, tak jadi sih dituntut Gusti Allah yang menunggu ini kenapa tak? Gusti Allah bendoro merintah pengkawulannya. Jadi ini dari sini perintah Gusti Allah itu kenapa tak? Taat. Taat itu kartunya. Nah, ngerti lho deh. Sing maksud niku sing disuwun ing sampeyan niku. Niku sampean men konten kepepet. Niku lho sak jane. Rancangan-rancangan macam-macam niku aja didadekne pijakan. Tapi berposisilah kamu sebagai hamba yang selalu kepepet. Akhirnya kepepet dong. Jadi kan asalnya turun penak, terus dibuka kon salah, terus jadi tabrakan dong. Nah, tabrakan itu kepepet. Jadi ini kan bencapan orang kerasa longgar. Nah, buatan penak. Ini banyak sih dibuka sih gak penak kuwi. Mereka nanti kok gak penak, kuwi terus bisa penuh-penuh jalan dulu. Bisa dibuka ini penuh-penuh ini kan. Orang kok soalnya berbuat-buat oleh apa orang itu orang penting. Jadi yang penting buat orang lah. Matolabah. Orang nyuprih. Orang nuntut. Orang iso merintah. Lakamaring siropo seun cuwi-cuwi. Mislul ibtirori kang madani kepepet. Maksudnya yang terbang yang diperintah gelem budal yang ngungkuli perintah kepepet. Kepepet itu yang merintah dan mesti dinut. Orang enak kepepet merintah orang dinut. Ini aku sekepaksa ini mesti siapa gelem budal. Nah maka yang jeneng kawulan itu kepaksa terus. Ya maksudkan ya aku urip ini dipaksa urip ya budal urip. Nah karena budal urip akhirnya kepaksa buta. Gitu tak? Ada orang urip orang buta. Nah mula sing penting malih walang asro'a lanurano kang luwih cepet iku maujud bil mawahi dikelawan tekane piro-piro peparing kulai kamaring siro misla zulati kang madani keasoran wal iftikori lan tegese buta kepikiran. Tidak ada suasana yang bisa mempercepat pemberian dari Allah yang melebihi cepatnya pemberian itu ketika kamu berada dalam posisi paling rendah dan posisi sangat butuh. Tegese selama kurung butuh ora diwehi, lek wis butuh mesti diwehi. Ngoten lho cara jawane ngoten. Dadi aja kok terus membutuhkan diri. Artinya ada suatu kasus yang sakjane urung patek butuh, tapi sampean wis marani butuh. Dan itu sing jenenge kamuflase permohonan. Permohonan itu tibake mung kamuflase. Sakjane ngono cara laporane ngene butuhe iki mung sak. Tapi sampean ben oleh bati, laporane diomongno butuh 200 ribu. Nah itu sebarai. Asli ini lah butuh sampai kono gak ada. Sedino mangan ping telu wis keluwen. Nek sing istiqormu kuwi sakjane ora akeh. Sing akeh kuwi sakjane dudu istiqormu tapi hawa. Matas tahil anfus apa yang disenangi oleh keinginan-keinginan nafsu itulah sebenarnya yang membengkak. Ketika itu yang dijadikan patokan untuk pemenuhan sejarah onali ekonomi onak kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer dan sekunder. Nah ternyata membedakan mana yang sekunder mana yang primer itu kita sendiri tidak jelas. Ya kan? Banyak yang primer mesti diparingi. Orang usah kangelan mesti diparingi. Bisa. Nasi marai mengkui marai membutuhkan. Saja ini urung sampai tingkat butuh tapi terus buat gede-gede nusa akan butuh. Nah itu kamu yakini benar kalau butuh. Akhirnya seakan-akan itu menjadi perintahmu. Padahal enggak. Nah, itulah akhirnya nanti tabrakan dengan reng-rengan itu salah. Kusala ngereng-ngereng anggaran ini sedikit telung ewu gue cukup ini krono gue nambahi anggaran kepinginan 30 juta pun enggak cukup. Jadi yang membuat kamu jadi pusing. Nah. Ibtirarul abdi. Utawi kepepete kamu. Wa ya ibtirar iku akhassu awsafi ubudiyatihi. Paling istimewane pira-pira sifat kehambaane kamu. Sifat inti bagi setiap hamba adalah terpaksa. Kalau kamu tidak mau terpaksa, kamu jangan jadi hamba. Dan ternyata kamu tidak bisa. Ini lah. Terus kaduh. Nah, terpaksa atau jadi ini? Terus kaduh, jadi uang. Taman kali jadi beda seorang Islam. Terus kaduh, jadi ini terpaksa lah. Posisi terpaksa itulah sebenarnya yang membuat kamu harus melakukan segala sesuatu yang dimunculkan dari keterpaksaan itu. Di antaranya adalah kamu hamba diperintah ibadah, itu sesuatu yang bisa, tidak bisa yang mana. Bali dari Pak Pankrono mengkono-mengkono sifat kehambaan yang paling inti adalah keterpaksaan. Lam yatluk orang nyuprik minal abdi saking kawula. Lam yutlak ora disuwun, ora diperintah. Minal abdi saking kawula. Apa sing ora diperintah saiun suwi-suwi. Ajeng lan luwih agung minuh tinimbang saking terpaksa. Sebenarnya seluruh perintah Allah itu adalah menumbuhkan posisi keterpaksaan. Karena memang posisi keterpaksaan itulah sebenarnya nilai tertinggi, bobot terberat bagi bobot kehambaan. Bahwa Dawud Sobat Muhammad Abdullah bin Munazir radhiyallahu anhu. Al-Ubudiyah itu tadi maknanya Ubudiyah. Jadi maksud Ubudiyah itu apa? Iku arruji ubali iku lisaikin yang dalam sekabiannya masalah. Apa air? Bali ilallahi azza wa jalla. Mari Allah azza wa jalla. Oleh bali orang eka-eka. Oleh bali orang mengelamis. Oleh bali orang menarap beraya kepentingan-kepentingan. Tapi oleh bali ala hadri ibtirar. Inatasi batas keterpaksaan. Wadah wafihi paniku yang dalam ikhtiror maneh aitun khali maleh khosyatu ijabat doa utawi keistimewaane terkabulnya doa wendungan bermimil la urung posisi kepapat berarti parinya apa sih berjalan tapi lek wewis kepapat orang sah jalan ditak mesti diparinya. Nah, pemenang bareng-bareng, ya kepepet, ya jaluk, itu geli. Oke. Kala da'u sapa Allah Azza wa Jalla, amma yujibul muttara ibadahahu. Surat An-Naml, ayat 3 kali. An-Naml. An-Naml. Kalau An-Naml, segini. Nama ini saya ingatkan Innahu bin Sulaimana. Ya Innahu bin Sulaimana. An-Naml. Salam 300. Ayat 3 kami lengkapi. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan-pertanyaan tok iki. Wowo ni. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilala anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza. A'ilahu ma'allah wal aktsaru la ya'lamun. amma yakamma yujibul mutarra wa ta'aru wa yaksifu si'a wa yaja'alukum kulata al-ardi a'ilahumma Allah qalilamma tazakkaru. Ayatnya panjang, insya Allah cara pertemuan dengan Allah untuk sarangan dan bumbu al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa sahaba fi rasulina ya jama'in alhamdulillah wa rabbil alamin alhamdulillah wa rabbil alamin wa rabbil alamin wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.